من كل مكان ليقفوا هنا وليشهدوا لحظة التجلي الأعظم يوم يباهي الله بأهل الأرض أهل السماء، فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم. من أجل هذه اللحظات أيها الإخوة المؤمنون يقف الجميع في هذه الأرض، ولسانهم ذاكر بتلبية واحدة: لبيك اللهم لبيك. Jalan kaki ini dari arah Mina. Pagi ini jamaah sudah mulai berangkat. Ini orang-orang yang berkeyakinan keliru sebetulnya, karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa inilah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan wukuf itu di atas bukit. Isyaratnya hanya di lereng bukit atau di sekitar bukit. Kemudian bahayanya mereka ini karena sudah kadang sejak kemarin rebutan tempat, atau kadang dua hari yang lalu sudah rebutan tempat, Jadi bisa dibayangkan di mana mereka makan, minum dan buang air. Nah ini. Nah biasanya usai haji ini menjadi kotor. Karena keyakinan-keyakinan yang salah. Kasihan memang mereka jauh-jauh dari negerinya dengan mahal biayanya. Ibu-ibu mungkin teringat masa haji kemarin atau yang lalu dengan suasana seperti ini. Ini suasana di sekitar perkemahan. Kalau sekarang pukul 11, maka di sana sekarang pukul 7. Jamaah haji sedang bergerak sejak pagi subuh tadi dari kota Mekah, sudah bersiap-siap sarapan pagi. Mereka kemudian bergerak. Ada yang dari Mekah langsung ke Arafah. Ada yang dari Mekah lalu ke Mina dulu sebentar, baru kemudian ke Arafah. Ada yang sejak kemarin sudah mabit malamnya di Mina. Itu yang mengikuti sunnah. Yang mengikuti sunnah pada tanggal 8, kalau sekarang tanggal 9, sunnahnya itu mabit di Mina. Ketika matahari mulai terbit, maka hendaklah mereka bergerak menuju Arafah. Karena situasi yang tidak memungkinkan bagi keseluruhan bergerak secara serentak, maka biasanya ada istilah tanazul. Yang mau berangkat duluan silahkan. Tapi di sana sudah disiapkan konsumsinya. Asal tim advance-nya sudah mengurus. Dari Mina tanggal 8, ketika matahari terbit, sunahnya mereka berangkatlah menuju Arafah. Sementara sebagian besar jamaah haji yang tinggal di Mekah dan di Aziziyah dan di hotel-hotel masing-masing itu bergerak biasanya memang usai sarapan pagi dan itu macet sekali. Semua bergerak menuju Arafah. Dan ya, ini dari Al Jazeera. Ya, cuma ingin menggambarkan bahwa hari ini hari di mana jamaah bersiap-siap untuk menuju Arafah. مشاهدينا الكرام الصورة ربما تعبر بكثير عن الكلام الصورة تشير إلى هذه الحشود التي تقف تنتظر غروب الشمس تقف رافعة الأيدي أيدي Thank you. dalam perjalanan kita, saya tadi dari rumah ke sini, ini sudah dilaksanakan penggantian kiswah Ka'bah. Hari ini tadi di televisi Saudi Arabia diselenggarakan penggantian kiswah Ka'bah. Misalnya saya coba lihatkan yang sudah pernah ada. Bagaimana prosesi penggantian kiswah Ka'bah karena jarang orang melihatnya. Sebab ini dilakukan pada saat jemaah haji semua berangkat menuju Arafah. Jadi itu sengaja dibuat tidak ada orang beribadah kecuali orang yang tidak berhaji. Nah, ini yang baru. Wa ikhlas ala inha لمسات الباس الكعبة المشرفة ثوبها الجديد في هذا اليوم seperti ini jarang yang melihat memang. يوم التاسع من شهر ذي الحجة يوم عرفات حيث توجه حجاج بيت الله الحرام masih ada orang-orang yang مشعري منى di sini belum berangkat في طريقهم إلى مشعري عرفات لي يبقوا هذا اليوم وليستمعوا إلى خطبة عرفات وليصلوا الظهر والعصر pemasangan dan مع جموع حجاج بيت الله الحرام التي بدأت تواصل dari jaga kiri kanan karena orang pasti rebutan merobek-robek هذا اليوم المبارك. صورتان لا تختفيان من الشاشة, حدث هنا مهم وحدث آخر مهم. Alhamdulillah. Ini dari alkaamba.com, coba kita buka. Ini prosesi penggantian kiswah dari masa ke masa. Ini prosesi dulu, dulu juga seperti ini prosesnya, masih pola-pola lama. Sebelum ditemukan teknik yang baru seperti ini. Dan ini tahapan-tahapannya, proses-proses seperti yang terjadi sekarang. Ini tempat pembuatannya, dia butuh waktu 1 tahun. Dan bahannya khusus, tidak diterbitkan untuk yang lain. Pabriknya juga khusus. Ini sekedar mukadimah sebelum saya masuk ke materi. Rubah dari kesedihan menjadi bahagia. Waja'at sakratul mauti bil haqqi dalika ma kunta minhu tahid. Dan pasti datang sakratul maut dengan benar kepada kalian dan kalian selama ini sedang lari darinya. من الجيش وفلان اللي كان مدفع حادثة وفلان ايه يا جماعة ده لازم نتوقف لحظة ندم في واحد ما بيفوقش غير لما يصلى على واحد صعب واحد ما بيفوقش غير لما يتصلى عليه لحظة الصلاة دي هنكون على طاعة ولا هنكون على معصية هنكون على ايه يا جماعة انت عشت على ايه انت عايش على ايه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الكريم الرحمن Allama al-Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini adalah hari Arafah. Apa yang ibu-ibu ketahui tentang hari Arafah? Sedikit saya gambarkan beberapa keutamaan hari Arafah sehingga pada hari ini kita bisa menikmati hari ini. Setiap hari dan setiap tempat, setiap momentum itu punya ketaatannya sendiri. Ada zikirnya sendiri. Sebagaimana hari Arafah adalah sebaik-baik hari selama satu tahun. Dan besok yang membahagiakan adalah ada dua hari raya bertemu. Hari raya mingguan dan hari raya tahunan menjadi satu. Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Yang pertama disebutkan di dalam surat Taubah ayat 39. Saya bacakan dulu. Yaumu Arafah ahadu ayyamil asyuril hurum. Hari Arafah adalah salah satu dari bulan-bulan yang mulia. Disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arbaatun hurum. Wal ashrul hurum hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab wa Yaum Arafah min ayyami Dzulhijjah. Bulan-bulan yang dimuliakan Allah adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sedangkan hari Arafah adalah salah satu dari hari-hari di bulan Dzulhijjah. Kita lihat di surah At-Taubah ayat 39. Jadi tadabur kita pada hari ini adalah tadabur spesial hari Arafah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukannya 39 ya? Ayat berapa? Tiga enam. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, bulan mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Di hari Arafah ini termasuk bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang kecuali diperangi. Di 10 hari bulan Zulhijjah ini amalan-amalan saleh yang kita lakukan mudah-mudahan dihitung lebih nilainya daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melebihi orang-orang yang berjihad kecuali orang-orang yang pergi berjihad dengan hartanya sendiri dan tak kembali lagi. Ini bulan adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah diharamkan bermaksiat, diharamkan berperang. Bulan yang dimuliakan di mana amal ibadah seorang hamba akan mendapatkan kehormatan yang besar di sisinya. Besok Idul Adha atau hari Nahar, kalau hari ini Arafah, kemarin Tarwiyah, maka sebaik-baik ibadah yang dilakukan pada hari Nahar adalah ihraqud dam, menumpahkan darah hewan kurban. karenanya boleh menyembelih pada tanggal 11, 12, dan 13 hari tasyrik. Tetapi sebaik-baiknya adalah menyembelih pada tanggal 10. Afdolnya. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun saya mendapatkan inspirasi karena besok jatuh pada hari Jumat, banyak orang-orang yang tidak mau sibuk. Akhirnya menunda penyembelihan sampai hari Sabtu. Ini sebetulnya sebuah kesalahan cara pandang. Sebuah kesalahan cara pandang. Pada hakikatnya sesibuk apapun mestinya sholat bukanlah menjadi halangan. Apalagi jika dilakukan hari Jumat, sebetulnya sholat Jumat menjadi sunnah hukumnya. Tidak lagi wajib bagi mereka yang sudah melaksanakan sholat sunnah Idul Adha di waktu duhanya. Jadi kepada tim akal yang tadinya mau menyembelih dan semalam belum sempat saya ikut campur, maka akan juga disembelih di sini beberapa ekor sapi dan kambing. Sebaiknya kalau mau ambil afdolnya diselesaikan pada hari Jumat. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya jelas, sebaik-baik amal pada hari nahar adalah ihraqud dam, menumpahkan darah hewan kurban. Jadi ibu-ibu yang tidak punya kesibukan boleh main-main ke sini besok. Insyaallah kepada tim akal, tim kurban harus ambil yang afdoliyahnya. Sebaiknya berkurban pada hari Jumat semuanya. Kemudian pada hari Arafah ini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Di sela-sela tadabur kita pada hari ini, nanti di akhir juga saya akan sampaikan sedikit bimbingan doa. Semoga jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji dimampukan beribadah wukuf dengan benar. Dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa khusyuk dalam ibadahnya. Semoga Allah berikan kesehatan kepada mereka dan semoga Allah mampukan mereka untuk menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Jangan pelit untuk berdoa karena ini adalah hari terbaik berdoa selama satu tahun. Berdoalah di dalam hati sebanyak-banyaknya. Ini hari di mana doa tidak ditolak. Ini hari di mana semua doa-doa dikabulkan. Ini doa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah yang berkesempatan hadir pada hari ini untuk mendapatkan ilmu hari Arafah yang mungkin kita jarang atau mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti ini untuk duduk pada hari Arafah khusus mendalami ilmu tentang hari Arafah. Yang kedua, Yaumu Arafah ahadu ayyami asyuril hajj. Hari Arafah adalah salah satu hari pada musim haji. Salah satu hari musim haji. Kita lihat di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 197. Al-Baqarah 197. Jadi yang tidak sempat menyaksikan saya nanti live di Metro TV dalam acara spesial khusus wukuf di Arafah, ilmunya saya kasih sekarang. Ya. Nanti live karena masih diseling-selingi pakai nyanyinya si Opik dan ngobrol sama si Opik. dan telepon langsung dengan orang yang pergi haji dalam keadaan gagal ginjal sehingga bawa sekian ratus kantong darah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersyukurlah kita yang memelihara kekhusyuan kita pada hari ini, karena hari ini adalah hari dikabulkannya semua doa-doa, hari dimuliakannya semua doa-doa dan permintaan, hari tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan malas berdoa dan jangan pelit mendoakan. Kita lihat surah Al-Baqarah 197. Al-Hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khayr ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Al-Hajj ashhurum ma'lumat, musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi saja. Bulan apa saja itu bulan haji? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah hanya sampai tanggal 13. Misalnya, ibu-ibu pergi umroh bulan Syawal. Niatnya umroh tamattu, umroh haji. Umroh wajib, kan ada umroh sunnah, ada umroh wajib. Umroh sunnah adalah umroh yang tidak dikaitkan ke haji. Umroh wajib adalah umroh yang dikaitkan dengan haji. Jadi kalau haji dulu, lalu buka ihram, maksud saya, umroh dulu, buka ihram, baru haji, namanya tamattu. Kalau haji dulu, buka ihram, baru kemudian umroh, namanya ifrat. Kalau haji dan umroh dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, namanya qiran. Masih ingat pelajarannya? Yang belum berangkat, semoga dimampukan segera oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, orang yang pergi umroh pada bulan Syawal dengan niat mengambil umroh haji, lalu pulang ke Indonesia, lalu kemudian pergi haji, itu berarti sudah selesaikan umrohnya. Dan dia sudah tamattu dan boleh umroh lagi. Boleh umroh lagi. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai tanggal 13. Sebetulnya prosesi haji itu kalau pada bulan hajinya sendiri, bulan Zulhijjahnya itu tanggal 8, 9, 10, 11, dan 12. Boleh pulang tanggal 12 yang mengambil nafar awal. Boleh pulang tanggal 13 dari Mina yang mengambil nafar tsani. Yang hari tasyriknya komplit 3 hari. Boleh ngambil hari tasyrik 2 hari saja. Boleh mengambil hari tasyrik 3 hari, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah wahai orang yang berhaji, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. maka bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Yang tidak berakal memang tidak tertarik untuk bertakwa. Orang-orang berakal pada hari Arafah ini tidak mungkin melewatkan hari-harinya melewati tanpa doa. Orang-orang yang berakal pada hari Arafah ini tidak mungkin hanya mendoakan dirinya sendiri tanpa mendoakan orang-orang yang disayanginya. Adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak mendoakan orang-orang yang dicintainya. Ini adalah hari di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kebaikan yang kita doakan untuk orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala kebajikannya. Insyaallah, orang-orang yang mendoakan para jemaah haji pada hari Arafah, mudah-mudahan akan juga mendapatkan keberkahan doa jemaah haji untuk dia di sini. Bisa dibayangkan, ketika doa membuka pintu langit, jutaan manusia berdoa di satu tempat, di saat yang sama. Mereka datang dengan pengorbanan dari negeri yang jauh. Mereka telah menabung bertahun-tahun dengan penuh cinta karena Allah untuk bisa berada di Arafah. Esensi haji adalah Arafah. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, Al-Hajju Arafat. Inti haji adalah Arafah. Ketika ibadah-ibadah manasik-manasik selain Arafah ditinggalkan, bisa dibayar dan diganti. Bisa dengan kafarah dan dengan dam. Bisa dibayar dengan puasa dan hari lain. Tetapi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah Arafah, maka dianggap gagal hajinya tahun itu. Dan dia harus menggantinya tahun yang akan datang. Orang-orang berada di satu tempat yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bak membuka ozon, membuka semua yang menghalangi antara mereka dengan Arsyur Rahman, Arafah. Bisa dibayangkan ketika rahmat tercurah di bumi Arafah. Bisa dibayangkan ketika Allah melimpahkan kasih sayangnya, mengabulkan semua doa-doa orang yang beriman. Orang-orang yang sedang mensucikan dirinya dari seluruh dunia berkumpul menjadi satu. Orang-orang yang diberi kesempatan untuk berada di tempat itu. Bahkan mereka yang suci batinnya menginginkan berada pada hari Arafah, berada di Arafah. Dengan ambulan mereka dibawa ke sana. Mereka dibawa di dalam ambulansnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesempatan sejenak berada di Padang Arafah. Hari di mana doa-doa mereka akan dikabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang khusus. Orang-orang yang sekarang sedang berdoa untuk orang-orang yang berdoa di Arafah, insyaallah juga akan mendapatkan keberkahan doa orang-orang yang berada di Arafah. Ya Rabbana, sehatkan para jamaah haji agar mereka bisa beribadah dengan khusyuk di Arafah. Ya Allah, kabulkan doa-doa saudara kami yang sedang berdoa di Arafah. Yang sebentar lagi mereka akan melaksanakan wukuf di Arafah. Ketika di Indonesia jam 4 dan jam 5 sore, di sana orang mulai wukuf di Arafah. Ya Allah, mudahkan jamaah haji kami yang sekarang sedang bergegas keluar dari Mina, keluar dari Mekah. Berjalan dengan hati penuh gembira untuk berjumpa denganmu, ya Allah. Mereka berpakaian ihram untuk berada di bumi Arafah. Mereka berpakaian ihram dengan segala susah payah. Mereka pergi menuju bumi Arafah untuk wukuf, mengkerdilkan diri, menghentikan diri dari semua aktivitas keduniaan. Mereka lupakan semuanya hanya untukmu, ya Allah. Berikan kesehatan kepada para jamaah haji kami. Berikan kemudahan kepada para jamaah haji kami. Berikan kekhusyuan kepada mereka, ya Allah, untuk berdoa. Ya Allah, kabulkan doa-doa mereka. Sebagaimana engkau juga, ya Allah, mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dari doa-doa saudara-saudara kami di Arafah. Sungguh tidak ada yang paling agung untuk dilakukan oleh orang pada hari Arafah ini selain berdoa kepada-Mu, ya Rabbana. Ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa anak-anak kami. Ampunkan dosa cucu-cucu kami. Ampunkan dosa orang-orang yang kami cintai dan kami sayangi karena-Mu, ya Allah. Kabulkan permintaan doa-doa orang yang berminta pada hari ini. Kabulkan doa dan harapan orang-orang yang berharap kepada Engkau, ya Allah. Lima tuhibbuhu wa tardoh. Jika itu memang Engkau sukai. Jika doa-doa mereka Engkau ridhoi, kabulkan, ya Allah. Inilah hari dalam satu tahun di mana tidak ada doa yang tidak Engkau kabulkan, ya Rabbana. Mampukanlah kami pada hari ini untuk memperbanyak doa kepada-Mu, ya Allah. Untuk menyanjungkan segala puja dan puji hanya kepada-Mu, ya Allah. Untuk senantiasa mensucikan-Mu, ya Allah. Ada banyak keinginan di dalam hati kami. Ada banyak harapan di dalam hati kami. Ada permohonan di dalam benak kami. Jika itu Engkau cintai dan Engkau ridhoi, ya Allah, kabulkanlah. Kabulkanlah. Kabulkanlah. Kabulkanlah doa-doa kami. Jamaah rahimakumullah, itulah hari Arafah sebagai salah satu daripada hari di bulan haji. Dan bisa dikatakan hari paling penting bagi semua jamaah haji. Inilah hari terpenting dari bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Bahkan bisa dikatakan hari terpenting dari semua bulan-bulan yang dimuliakan itu. Ada empat bulan di mana dimuliakan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hari Arafalah, hari terbaik di semua hari pada bulan itu. Maka jangan hilangkan kesempatan untuk berdoa. Dari 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan. Kalau bulan Ramadan, 10 hari, 10 malam adalah 10 malam terakhir adalah 10 malam terbaik sedunia. Maka di bulan haji, di bulan Zulhijjah, siang harinya adalah hari-hari terbaik dibanding semua hari. Dan dari semua hari, di 10 hari bulan Zulhijjah yang nilainya mungkin hampir sama dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ada hari atau malam Lailatul Qadar, maka 10 hari bulan Zulhijjah adalah hari Arafah yang paling baik. Paling baik dalam satu tahun. Sungguh ini siang terbaik. Jika malam-malam terbaik di bulan Ramadan 10 hari terakhir adalah malam Lailatul Qadar, maka siang terbaik dalam satu tahun adalah hari Arafah. Hari di mana kita hari ini sebelum terbenam matahari akan dikabulkan semua permintaan. Tidak ada doa-doa yang tertolak pada hari ini. Wahai ulul albab, mohon kepada Allah yang terbaik. Ya Allah, perbaiki hubungan kami dengan-Mu, ya Allah. Perbaiki hubungan cinta kami dengan-Mu, ya Allah. Perbaiki hubungan tawakal kami dengan-Mu, ya Allah. Perbaiki hubungan harapan kami dengan-Mu, ya Allah. Perbaiki hubungan rasa takut kami kepada-Mu, ya Allah. Sungguh ini adalah permintaan kami agar kami bisa menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Golongkanlah kami, ya Allah, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh dan salihah. Anugerahkan di hari yang baik. Anugerahkan di hari yang baik. Hari yang baik ini untuk kebaikan kepada kami dan keluarga kami. Ya Allah, di hari yang baik dan di tempat yang baik untuk saudara-saudara kami yang sedang berwukuf di Arafah nanti. Kabulkanlah semua kebaikan-kebaikan mereka. Dan berkahilah kebaikan-kebaikan mereka agar juga dapat kami dapatkan kebaikan mereka di sini. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi. Ajilihi wa ajilih. Wa na'udzubika minasyarri kullihi. Ajilihi wa ajilih. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami setiap kebaikan. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat bagi kami. Dan jauhkan dari kami segala kejahatan. Baik kejahatan duniawi maupun kejahatan akhirat. Jamaah rahimakumullah. Orang yang tidak diperkenankan bisa berbuat baik pada hari ini, berarti orang yang sedang terusir dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak dimampukan mampu berbuat baik pada hari ini adalah orang-orang yang sedang terusir dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak tertarik untuk berdoa pada hari ini adalah orang-orang yang sedang tidak akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak melakukan berbagai bentuk kebaikan pada hari ini adalah orang-orang yang sedang terusir dari kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat. Jauhkan dari kami kejahatan dunia dan akhirat. Ya Allah, panjangkan usia kami sampai matahari terbenam untuk melakukan kebaikan-kebaikan di siang terbaik selama satu tahun ini. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Barang siapa yang memulai siang ini dengan bertasbih 100 kali, Subhanallah wa bihamdih, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diringankan berbuat baik pada hari ini. Mari bertasbih dan bertahmid kepadanya 100 kali. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Allah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi berat nilainya dalam timbangan akhir zaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu jika dibandingkan dengan yang lain, maka dia akan memenuhi seluruh isi langit dan bumi. Kalimat itu besar di mata Allah, walau tidak difahami oleh sebagian orang-orang kecil. Kalimat itu adalah Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada tasbih ada sedekah. Pada tahmid ada sedekah. Pada tahlil ada sedekah. Pada takbir ada sedekah. Dan ini adalah sedekah terbaik dengan hati, di luar sedekah terbaik dengan materi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Wala ilaha illallah wallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Saat ini menjelang tergelincirnya matahari, jika di Arafah itu adalah permulaan ibadah Arafah sampai terbenamnya matahari, maka moga-moga prakondisioning kita saat ini jam 11 lewat sejak jam 10 tadi sebagai prakondisi kita untuk menyiapkan diri setelah tergelincir matahari untuk berwukuf sejenak, berhenti dari berpikir dunia. Berwukuflah sejenak. Tinggalkan segala macam kepentingan dunia. Atau sambil mengerjakan pekerjaan dunia. Fokuskanlah untuk berzikir dengan zikir yang terbaik. Tahukah zikir terbaik yang dibaca? Setelah matahari tergelincir ke arah barat sampai matahari terbenam. Doa dan zikir terbaik yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam satu riwayat sunnah yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka seakan-akan dia sudah memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail alaihissalam. Bagi yang sudah berkurban dengan kurban yang terbaik, hari ini ada ilmu terbaik. Bagi yang ingin bersedekah, bersedekah membebaskan budak, sehingga mereka menjadi orang merdeka. Jangan pelit untuk membaca, minimal 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu 10 kali. Setelah membaca istighfar 3 kali setiap selesai sholat. Ini kesempatan yang luar biasa. Bagi siapa yang ingin dimerdekakan oleh Allah dari kebinatangan dirinya. Bagi siapa yang ingin dimerdekakan diri dan keluarganya dari sifat kebinatang ternakan. Setiap selesai sholat. Setelah membaca istighfar 3 kali. Baca kalimat tauhid ini 10 kali. Maka Anda sudah termasuk orang yang telah membebaskan 4 orang budak. Budak dari keturunan Ismail alaihissalam. Keturunan mulia. Keturunan anak-anak mulia. Ibu-ibu yang membaca ini dengan berniat agar anak-anaknya menjadi Ismail-Ismail. Pasti dia tidak akan pelit untuk membaca la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah anak-anaknya akan dijadikan anak-anak yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keturunannya mudah-mudahan kalau 10 kali dia membaca bisa membebaskan 4 orang budak keturunan Ismail. Maka semakin banyak dia membaca, semakin banyak kesempatan untuk dianugerahkan kepadanya keturunan yang saleh dan salihah. Semoga anak-anak kita semua dianugerahkan kesabaran seperti kesabaran yang dianugerahkan kepada Ismail dengan kekuatan tauhidnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dialah satu-satunya sesembahan dan tidak ada sekutu baginya. Miliknya semua kerajaan dan kekuasaan. Miliknya pula semua segala puja dan puji. Dan cuma dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah matahari tergelincir nanti pada zuhur, setelah membaca semua zikir-zikir itu, bergabunglah nanti pada jam 4 sore. Ketika semua jamaah haji sedang berwukuf di Arafah. Itu saat di mana di tempat itu langit rahmat terbuka dan tercurah. Akan memenuhi segenap isi bumi. Berharaplah semoga jamaah termasuk yang terpilih mendapatkan keberkahan pada hari Arafah itu. Di antara mereka akan ada haji mabrur yang diterima semua doa-doanya. Berharaplah agar doa haji mabrur tersebut juga mendapatkan kebaikan untuk kita semua. Semoga di antara haji yang mabrur juga mendoakan kita di sini. karena kebaikan kita mendoakan mereka agar mereka juga dikabulkan semua doa-doanya. Sungguh Rasulullah SAW bersabda, di hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, di tahun yang baik ini, di tempat yang baik ini, maksudnya adalah Arafah. Pada hari Arafah, sungguh orang-orang mulia sekarang berada di tempat yang mulia, di tahun yang mulia, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, bahkan mereka sekarang berada di jam-jam dan saat-saat yang mulia. Telah berkumpul kepada mereka sekian banyak kemuliaan. Berharaplah semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur. Jadikanlah sa'i mereka sa'i yang masykur. Dan ampunkanlah doa-doa mereka ya Allah dengan yang ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Ghafur. Dan jadikanlah perniagaan hidup mereka adalah perniagaan yang tidak merugi selamanya. Ya Allah, berkahilah mereka dan berikanlah keberkahan mereka kepadaku juga darimu ya Allah. Kepada keluargaku, kepada karib kerabatku, kepada umat Islam di dunia, kepada umat Islam di Indonesia, kepada bangsa ini, kepada umat Islam di bangsa ini, kepada rakyatnya, kepada pemimpinnya, dan kepada ulama-nya, dan kepada guru-guru kami semua ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada mereka dan berkahilah ilmu kami semua. Ya marhamakumullah, di hari yang berbahagia ini, selain saya memberikan ilmu, saya juga memberikan bimbingan langsung, praktikum langsung. Semoga ini menjadi hari yang membahagiakan buat kita semua. Susah mendapatkan hari Arafah pas hari kelas tadabur. Susah. Entah kapan lagi. Sehingga saya niatkan hari ini untuk mendalami hari terbaik. Dan mungkin di antara kita juga belum tahu ilmu terbaik pada hari terbaik ini. Kita lanjutkan yang ketiga. Yaum Arafah, ahadul ayyam al-ma'lumat allati asna Allah 'alayha fi kitabihi. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyushhidu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Surah Al-Hajj ayat 28. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-ayyamul ma'lumat Asyhurul Dzulhijjah. Artinya, hari Arafah adalah salah satu dari hari-hari yang diketahui. Apa yang dimaksud yang diketahui? Yang mendapatkan pujian khusus dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hari Arafah termasuk salah satu hari yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaannya. Sebagaimana tertuang di dalam surah Al-Hajj ayat 28. Surah 22 ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Sama-sama kita baca ayatnya. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya, dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Mungkin akan difahami jika saya bacakan mulai dari ayat 27. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan wahai Ibrahim, berserulah kamu kepada manusia agar mereka menunaikan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Saking jauhnya perjalanan hingga kurus kering unta mereka. Saking pentingnya perjalanan mereka tempuh walau harus berjalan kaki. Ini adalah karena seruan Allah yang disambut oleh hati-hati yang beriman, yang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, yang bersegera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, yang bersungguh-sungguh dalam menyambut seruan Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarikalah. Lahul mulk walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semoga jamaah rahimakumullah termasuk orang yang bersegera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Katakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terbayang betapa indahnya bertalbiyah di tanah suci. Teringat kembali betapa nikmatnya bertalbiyah di tanah suci. Terngiang di telinga. Terasa syahdu di kalbu. Saat kita bertalbiyah berjalan dari Mekah dan Mina menuju Arafah. Saat kita bertalbiyah menuju Jamarat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Hamda wa ni'mata la wal mulka la syarika la. Innal hamda wa ni'mata la wal mulka la syarika la. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Ya Allah, golongkanlah kami ke dalam hamba-hambamu yang bersegera menyambut seruanmu, ya Allah. Golongkanlah kami ke dalam golongan hambamu yang senantiasa memuja dan memujimu di dalam hati kami setulusnya karenamu, ya Allah. Innal hamda wanni. Keluarkan kami dari lorong kemusyrikan dan kemunafikan, ya Allah. Bebaskan kami dari kejahilan dan kemusyrikan, ya Allah. Humma labbaik, labbaik. Golongkanlah kami ke dalam golongan hambamu yang senantiasa berzikir dan menyambut seruanmu dengan segera, ya Allah. Walmu kalah. Sungguh tidak ada kekuasaan dan kerajaan selain kekuasaan dan kerajaanmu, ya Allah. Semua yang kami dapatkan adalah nikmat darimu dan semua yang melekat dan dalam diri kami adalah milikmu. Dan diri kami adalah milikmu, bahkan kami tidak memiliki diri kami sendiri, ya Allah. Golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang kau panggil ke tanah sucimu lagi, ya Allah. Sampaikan usia kami agar kami bisa sujud kembali di baitmu, ya Allah. Mampukan kami agar kami bisa bersujud kembali di depanmu, berjumpa denganmu di baitmu, ya Allah. Mampukan kami untuk berada di bumi Arafah pada hari Arafah. Agar kami bisa bermohon kepadamu di tempat yang mulia, di tahun yang mulia, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, pada jam yang mulia, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami sekali lagi seumur hidup kami, ya Allah, untuk berada di bumi Arafah pada hari Arafah. Beri kesempatan kepada saudara kami yang belum pernah berada di bumi Arafah pada hari Arafah untuk berada di bumi Arafah pada hari Arafah. Catat mereka untuk tergolong orang-orang yang bisa melaksanakan haji kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Umma labbaik, labbaik, la syarika laka labbaik. Mampukan kami sekeluarga, ya Allah, untuk berada di tanah Arafah-Mu. Mampukan satu keluarga seisi rumah tangga kami berada di Arafah-Mu, ya Allah. Mampukan sekeluarga kami berada di Arafah-Mu, ya Allah. Bersama-sama keturunan kami semuanya di hari Arafah. Allahumma labbaik. Kala syari kala kalabai hamda wa ni'matala wal mulka la syari kala innal hamda wa ni'matala wal mulka la syari kala. Semoga kita dimampukan nanti bersama-sama di Arafah. Sulit saya lupakan saat-saat indah berada di Arafah bersama jamaah. Semoga satu saat nanti kita bisa berhaji bersama dan berada di Arafah bersama. Jika pada hari ini kita berada di Jakarta bisa seindah ini, bagaimana nanti kita berada di hari Arafah? Berada di padang Arafah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami semua. Semoga yang sudah berhaji dan belum berhaji, termasuk yang tercatat di dalam ayat 27 ini, semoga keluarga kita yang belum berhaji, yang disebut di dalam ayat 27 ini, sebelum akhir hayat mereka dimampukan untuk bisa berhaji. Sekarang silakan berdoa. Bayangkan orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai, muslimin dan muslimat yang belum berhaji dari keluarga kita. Berdoalah untuk mereka, selain untuk diri kita sendiri. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada kami dan saudara-saudara kami untuk bisa merasakan indahnya berihram di miqat, untuk bisa merasakan sucinya berihram menuju tawaf, untuk bisa merasakan syahdunya bertawaf mengelilingi baitmu ya Allah, untuk bisa merasakan kecupan Hajar Aswad yang akan menjadi saksi bagi kami di akhirat kelak, untuk bisa merasakan berdoa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Untuk bisa merasakan indahnya miqat, indahnya mabit di Mina, untuk bisa merasakan indahnya wukuf di Arafah, untuk bisa merasakan jamarat, jumrah Aqabah dan jumrah ayyamut tasyarik, untuk bisa merasakan kesyaduan dan kesucian suasana Mina. Ya Allah, berjalan-jalan di bumi Mina, keluar dan masuk tenda dengan pakaian suci, mensucikan diri karenamu ya Allah. Merasakan indahnya bumi Arafah, berada di bawah tenda-tenda Arafah dengan pakaian ihram, menangis dan menumpahkan air mata bermunajat kepadamu ya Allah. Berjalan menuju Muzdalifah, menikmati indahnya di kendaraan, memujimu ya Allah. Sungguh tidak ada yang indah selain itu dalam kehidupan kami. Sungguh tidak ada pengalaman hidup yang paling indah kecuali pengalaman hidup untuk senantiasa berzikir kepadamu pada hari yang mulia di tempat yang mulia. Tengah malam hari kami berada di Muzdalifah. Tidak ada yang menaungi kami. Langit berbintang pada tanggal 10 malam menjelang bulan-bulan pertengahan bulan 11, 12, dan 13. Kami saksikan bintang ke bintang di Muzdalifah. Kami saksikan bulan sabit. Kami tatap di Muzdalifah. Malam itu kami bersiap-siap mengumpulkan batu dan amunisi untuk melempar kesetanan di dalam diri kami esok pagi. Di kendaraan kami rasakan kegagahan setelah mengambil batu di Muzdalifah. Melintasi Masyairil Haram di waktu subuh. Masyair al-Haram di waktu subuh kami lintasi. Tanda persiapan perang untuk melempar jumrah-jumrah Aqabah di Mina. Melempar kesetanan yang ada di dalam jiwa kami, ya Allah. Untuk kemudian kami melaksanakan tahallul. Melaksanakan tawaf ifadah. Dan menyembelih pada hari ke-10 yaumun nahar. Kami bisa bertawaf, tawaf ifadah. Kami bisa sa'i, sa'i ifadah. Setelah itu kembali kami ke Mina, bermabit lagi di Mina. Dengan kesyahduan suasana Mina yang sangat membahagiakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua itu liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min نعيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Pada hari Arafah dan pada hari-hari Zulhijjah itu, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat hewan ternak yang Allah karuniakan kepada mereka. Hewan ternak bisa dimanfaatkan dari kepala sampai ekornya. Hewan ternak bisa dimanfaatkan dagingnya. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, seperti sekarang ini. Atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Karenanya, makan sebagian daging kurbannya. Karenanya, berikan kebagi sebagian yang lain kepada orang-orang miskin. Pada jamaah rahimakumullah yang belum sempat berkorban, jangan kelewatan kesempatan. Dan kami dari Ar-Rahman membuka kesempatan kepada jamaah, bahkan sampai hari tasyrik yang uangnya belum cukup, masih terbuka kesempatan sampai tanggal 13 sebelum asar. Masih ada kesempatan untuk berkorban. Makanya jamaah rahimakumullah, inilah sedikit informasi tentang kehebatan hari Arafah. Sedikit saya tambahkan ilmunya. Hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama Islam. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 5. Hari ini adalah hari puasa. Yang berpuasa pada hari ini dan yang tidak berpuasa tetapi menjaga diri, orang-orang yang sedang menstruasi lalu kemudian menjaga diri seperti orang berpuasa dari maksiat, insya Allah diampunkan dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pada hari ini semua doa diagungkan oleh Allah dan dimuliakan dan pasti dikabulkan. Dan hari ini dijanjikan ada hamba-hamba terpilih dibebaskan dari siksa neraka. Hari ini ada orang, dia masih hidup di dunia, tapi sudah dijamin gak akan masuk neraka. Maka berdoalah yang banyak agar kita terpilih. Orang-orang ditakdirkan hari ini sudah mendapatkan kebebasan dari siksa neraka. Hari ini adalah hari kemuliaan orang Arafah yang disaksikan oleh seluruh penduduk langit. Hari ini adalah hari takbir, di mana orang-orang yang bertakbir akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penduduk langit. Dan hari ini adalah hari salah satu rukun haji yang paling penting, adalah hari Arafah. Itulah 13 keutamaan hari Arafah yang kita pelajari pada hari ini, dan kita sudah mempraktekannya, mudah-mudahan tinggal melanjutkannya. Nanti yang belum sempat dapat ilmunya bisa di broadcast, mungkin saya sampaikan juga nanti di Metro TV jam 7 sore. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.